tiada bisa ku lupa. Saat yang indah, yang terindah, yang kita lewati bercinta. Semua kebiasaan yang kita lalui berdua kini jadi puing menangis. Kau katakan, kata akan pernah kembali, dan dapat ku pahami satu alasan yang kau beri. Apa yang mereka ingini, segala yang terbaik untukmu. Sendiri aku gelapku, tiada satu pun menemaniku. Sendiri aku dalam gelapku, tiada satu pun. Jika itu memang terbaik untuk dirimu, walau berat untukku berpisah dengan